bisa. Selalu ku ingin berdua denganmu pujaan hatiku. Curahan hatimu tanda setia, diriku berjanji cintaku hanya untukmu. Percayalah ku sayang padamu dengan sepenuh hatiku. Tercapai mahligai idamanmu, cahaya cinta nan abadi. Sedetik rasanya tersiksa, selalu ku ingin berdua denganmu pujaan hatiku. pertemuan pertama. Yang rela mati berkubur dulu. Puja, oh bunga. dahlia yang engkau manja-manja. Oh bunga dahlia, bunga nan indah berseri nun di taman sari yang engkau sayang-sayang. Oh bunga dahlia yang engkau kenang-kenang. Oh bunga dahlia, bungamu kita berpisah. Walaupun ku kecewa dan menderita, memang sudah suratan kita terima. Diriku dan dirimu tiada berdaya, tiada berdaya. Thank you.

jangan engkau tangisi perpisahan yang terjadi.

sangatlah merdu melodi cintaku ini, oh melodi cintaku ini. Coba segera dendangkan lagu agar senangnya hatiku. Tiada tersenyi lagi, tiada tersenyi lagi. Terima kasih. jelita. Setelah hatiku kau tawan, aku bagai burung piaraan. Oh terpaku, tak dapat terbang. hati ini setelahnya tadi. Engkau kasih yang ku sayang telah disunting orang. Jelita, setelah hatiku kau tawan. bagai burung piaraan. Oh, terpaku tak dapat terbang. Sampai menusuk di kalbu mendengarkan pernyataan. Wahai teruna, aku pun demikian juga. Terjalin lagi cinta kita, semoga berbahagia. Berbahagia. Bila kita berdua berkasih.